Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masih terlalu rapat. Dijarangkan. أما بعد. قال في الفوائد السابع الفائدة السابعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لا سيما إذا كانت المفاسد أرجح من المصالح. Faedah ketujuh, bahwa menolak kejelekan lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan. Lebih-lebih lagi kalau kejelekannya lebih arjah, lebih rajih daripada maslahatnya. Fa inna masalih syuhum al-maitah. Dari mana faedah yang kita ambil? Disebutkan oleh mereka faedah-faedah dari syuhum al-maitah. Apa kata mereka? Yutla biha as-sufun wa yudhan biha al-julud wa istasbahu biha. Naam. Hadhihi fawaid. Disebutkan faedah-faedahnya satu persatu. Bisa untuk lapisi kapal, bisa untuk minyak di kulit, bisa untuk penerangan lampu. Banyak faedahnya. Apa jawab Nabi? La huwa haram. La huwa haram. Aisyal ma'na. Al-ma'na wa in kanatil fawaid kathirah la tubih. Wa in kana al-masalih kathira walakin ma'a wujud mafasid maka tetap haram. Limana dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Al-masalih kathira dakaraha as-sahaba. Ya Rasulullah, أرأيت شحوم الميتة يتلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. هذه فوائد مصالح. ولكن الجواب ما هو؟ لا هو حرام. لا هو حرام لأن الميتة مفاسدها كثيرة. وإن كانتا يتساويا walaupun keduanya seimbang, tetap kita lebih memilih untuk meninggalkan mafasid walaupun tidak mendapatkan mafsadah. Walaupun tidak mendapatkan masalah. Enggak apa-apa enggak dapat masalah, yang penting selamat dari mafasid. Ada dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. La siyama in kanatil mafasid arjah. Lebih-lebih lagi kalau ternyata kerusakannya lebih besar. فإن مصالح شحوم الميتة لم يبه بيعها. Karena oleh karena itulah sesungguhnya maslahat syuhumul maitah tidak bisa membolehkan jual beli lemaknya bangkai. Wal muamalah biha. Walida lamma addadu lahu manafi'aha. Oleh karena itu ketika mereka menyebutkan manfaat-manfaatnya, la'allaha tusawwiq bai'aha, mereka sebutkan kebaikan-kebaikannya, maslahat-maslahatnya, barangkali saja akan menyebabkan dibolehkannya jual beli. Barangkali saja, la'alla, barangkali saja tusawwiq membolehkan bai'aha. Qala la huwa haram. Ternyata jawabannya tidak, tetap haram. As-saminah. Istimalun najasah ala wajhin la yata'adda la ba'sa bihi fa innahu lam yanhahum anhu lima a'lamuhu bihi wa dhamir fi qawlihi huwa haram raji' ila al-bay' la ila isti'mal. Perhatikan, ada faedah ke-8 di sini, jelinya para ulama, yaitu bolehnya menggunakan najis, bangkai dan sejenisnya, kalau la yata'adda, kalau tidak mengenai manusia secara umum, atau tidak yata'adda, tidak membutuhkan objek, maksudnya tidak dijual belikan ke orang lain. Kamu punya najis, kalau kamu jual beli, mau enggak beli najis saya? Apa namanya? Ya ta'adda ke orang lain. Atau kamu punya bangkai, kamu jual, maka itu ya ta'adda. Kalimat bahwa ini bisa buat ini, bisa buat itu, itu menunjukkan bahwa ini boleh dimanfaatkan oleh dia, tapi tidak ya ta'adda ke orang lain. Contoh, kamu buang bangkai di mana ya? Kubur aja di bawah pohon. Mengapa? Karena bangkai tadi ketika membusuk akan membaguskan pohonnya. Yanfa'. Yajuz. Wa hadhihi najisah masalan, kamu buang di perkebunan kamu supaya pohonnya subur. Tanfa. Tetapi kalau kemudian jual beli bangkai, sudah lain hukumnya. Maka larangan tadi, la huwa haram, dominnya kembali kemana? Huwa haram, ay bay'uha haram. Limana? Yata'adda ila ghairihi. Karena mengenai orang lain. Sehingga dikatakan di sini nomor 8, boleh isti'malun najasa, menggunakan najis, tetapi ala wajhin la yata'adda, dengan cara yang tidak mengenai orang lain atau tidak berpindah pada orang lain. La ba'sa bihi, fa innahu lam yanhahum, karena Nabi tidak melarangnya atas apa yang mereka lakukan. Sedangkan dhamir la huwa haram raji'un ilal bay', itu larangan menjual belikan, la ilal isti'mal, bukan pada penggunaan. Baik. Yang ke-9. Inna tahayyul ala maharimillah sababun lighadabihi wa la'nihi. Yang ke-9, bahwasanya tahayyul, bukan pakai kha tapi pakai ha, tahayyul dari kata hilah, dari kata hilah, sedangkan tahayyul dari kata khayal, berkhayal, itu tahayyul. Tayib, wabil ha min al hilah, memakai berbagai macam cara supaya yang haram jadi halal. Dari mana kita mendapatkan faedah bahwa tahayyul memungkin Allah murka? Qala, fa inna man ya'til amr aliman tahrimahu akhafu mimman ya'tihi mutadarri'an ilaihi bil hiyal. Karena seorang yang mengerjakan satu perkara dalam keadaan tahu itu haram, sehingga dia merasa dirinya berbuat yang haram, itu lebih ringan daripada seseorang yang mengerjakannya kemudian ia ta'adzar, membuat alasan-alasan dengan hilah, mutadarri'an, berlindung diri, bil hiyal, dengan hilah. Ini penting sekali, barakallahu fikum. Kamu akan lihat perbedaan seorang ahli sunnah dan seorang ahli bid'ah dari faedah ini. Mengapa? Apakah ahlu sunnah adalah orang yang ma'asum? Tidak. Ahlu sunnah bukan orang yang ma'asum. Kadang-kadang mereka berbuat salah, kadang-kadang berbuat dosa. Bahkan seorang yang dihukum di zaman Rasulullah SAW dengan cambuk atau dengan rajam, ketika ada yang mencercanya, Rasulullah SAW marah. Jangan dicerca. Dia sekarang dalam keadaan sedang berenang-renang di sungai Jannah. Mengapa? Karena dia mengerjakannya dalam keadaan tahu itu haram dan dia menyesal. Maka fa'il asyar, fa'il asyar, ada dua macam. Ada yang asian, bermaksiat, melakukan yang haram. Kamu melihat itu, iya saya memang saya berbuat dosa, saya salah. Ini yang pertama. Ini akhaf, lebih ringan daripada yang kedua. Kamu berbuat dosa. Oh enggak, sesungguhnya ini enggak dosa. Karena kalau begini berarti begini, kalau begini berarti begini, kalau begini berarti begini. Hilah, hilah, hilah. Maka barakallahu fiikum aqul hadhihi al-hiyal akbar dunuban min al-ma'siyah. Alasannya itu lebih jelek lagi daripada perbuatan maksiatnya. Mafhum? Dia berbuat dosa terancam ancaman azab. Ini berbuat syariat baru. Khomr itu kalau tidak memabukkan enggak apa-apa, kalau sedikit enggak apa-apa, kalau begini enggak apa-apa, kalau ila akhirih, mengajarkan satu syariat baru yang batil. Hadza ma'siyah wa hadhihi madha bid'ah. Dia berbuat zina, na'udzubillah, dosa besar. Dosa besar, kabiru minal kabair. Yang ini sama berbuat zina, tetapi dia berkata, saya tidak berzina, saya nikah kok. Saya sudah berkata kepadanya, aku nikahi engkau dalam waktu 1 jam. Setelah 1 jam selesai pernikahan, saya sudah memberikan ijab dan perempuan tadi qabil tu, saya terima. Selesai kan pernikahan. Bukankah ini sama dengan pernikahan? Apa itu? Kawin kontrak. Apa yang dilakukan oleh ahli maksiat, na'udzubillah, di tempat-tempat pelacuran lebih ringan daripada apa yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah dengan nikah mut'ah. Mafhum? Nikah mut'ah itu syariat baru, bid'atun muhdatsah. Sedangkan yang tadi melakukan maksiat, hatinya sadar kalau saya berbuat dosa. Biasanya orang yang sadar bahwa perbuatan itu dosa, hatinya selalu mengatakan, kapan saya mau berhenti, kapan saya mau bertaubat, insya Allah saya akan mau berhenti, insya Allah saya akan bertaubat. Kalau sadar itu maksiat. Kalau yang ini tidak merasa. Oleh karena itulah, al-bid'ah ahabba ila iblis minal ma'asiyah. Kebid'ahan itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Orang berbuat maksiat, sadar kalau itu maksiat, diharapkan taubatnya. Diharapkan taubatnya. Tetapi seorang yang mengerjakan kebid'ahan, kapan dia mau taubat? Dia merasa benar, merasa ini syariat. Na'udzubillah min dzalik. Kembali kepada kita. Karena al-awwal mu'tarifun bil i'tida'i 'ala hududillah. Yang pertama ini, yang melakukan kemaksiatan dengan sadar kalau itu maksiat atau dengan tahu kalau itu maksiat, dia mengakui dalam hati kecilnya bahwa itu maksiat. Mu'tadin 'ala hududillah, melampaui batas-batas Allah. Fayurja atau wayurja lahu ar-ruju' wal istighfar. Maka diharapkan taubatnya. Diharapkan dia akan beristighfar suatu saat. dia akan berjalan dengan kepala yang tertunduk, merasa dirinya kotor dengan dosa. Dia sholat dalam keadaan malu kepada Allah SWT karena dirinya berdosa, dan kemudian terucap di mulutnya astagfirullah. Berbeda dengan yang kedua, wa amma tsani fa huwa mukhadi'un lillahi ta'ala atau mukhadi'ullah ta'ala. Adapun yang kedua, menipu Allah, astagfirullah, kurang ajar sekali. Bihilatihi, dengan tipu dayanya, hadihi sayusirru ala athamih, dengan hilahnya, dengan tipu dayanya, dengan alasan-alasannya tadi, dia akan terus menerus dalam dosa karena tidak merasa kalau itu maksiat. Cenikah kok, na'udzubillah. Falayatub, maka dia enggak akan bertaubat karena tidak merasa salah. Fayakunu mahjuban anillahi ta'ala, maka orang ini akan terhalang dari Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillah min dalik. Al-ashirah, faedah yang ke-10. Annal hiyal hiya sunnatul yahud. Yang ke-10, bahwa tipu daya tadi adalah kebiasaan Yahudi Bani Israel. Al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mencari ikan di hari Sabtu. Dia pasang jeratnya, jaring-jaringnya di malam Sabtu. Diambilnya di hari Ahad pagi. Jadi ikan yang datang hari Sabtu kena semua masuk dalam jaring, dan diambil. Hadhihi hila, karena jaring itu bekerja di hari Sabtu. Oleh sekali lagi dipasang malam Sabtu, maka dia menjerat ikan-ikan tadi di hari Sabtu sampai hari Ahad diambil. Hadhihi hilatul yahud, hila al-yahud. Faghadiba Allah 'alaihim wa la'anahum, maka Allah pun murka pada mereka dan melaknat mereka. Hadi 10, anna hubbahum lil maddah qadim. Faedah yang ke-11, bahwa kecintaan manusia kepada harta benda itu sejak dulu. Cinta kepada maddah, maka seorang yang madi adalah materialisme. Materialisme artinya materi yang dipikirkan. Hamalahum alal hiyal wa naqdil uhud wa ghisyanil muharramat, karena kecintaan mereka pada materi, pada benda dan harta, membawa mereka untuk membuat segala macam hilah. Jamaknya hiyal, jangan salah harakat. Hiyal difatahkan di huruf ya. Menyebabkan mereka melakukan tipu daya-tipu daya. Wa naqdil uhud, menyebabkan mereka membatalkan janji-janji. Menyebabkan mereka masuk ke dalam muharramat. Ghisyan al-muharramat. Ghisyan itu masuk ke dalam yang haram. Wala yazaluna fi ghayyihim ya'mahun, dan terus mereka dalam keadaan seperti itu, mereka dalam kesesatannya terus menerus buta. Syattatallahu syamlahum, semoga Allah mencerai-beraikan persatuan mereka. Falamma dzakara lahum an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam تحريم هذه الأشياء ذكروا له منافع في شحم الميتة يأتونها لعله يستثني تحريمها من هذه الأشياء المحرمة ولهذه المنافع المقصودة فقال لا تبيعوها فإن بيعها حرام لا تسوقوا هذه المنافع. مكة. Ketika disebutkan kepada mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tahrim hadhil asya, haramnya perkara-perkara ini, dzakaru lahul manafi', mereka berupaya menyebutkan manfaat-manfaat dari lemak bangkai. Ya'tunaha, yang mereka biasa ambil. La'allahu yastasni tahrimaha, barangkali bisa dikecualikan. Kalau gitu boleh dijual. Fa li hadhihi al-manafi' al-maqsudah, karena manfaat-manfaat tadi. Ternyata Nabi berkata, faqala la tabi'uha fa inna bai'aha haram, jangan kamu jual, haram. La huwa haram, maknanya la tusawwighuhu hadhihi al-manafi', tidak akan menjadikan boleh adanya manfaat-manfaat tadi. Walam yanhahum an isti'maliha, dan Nabi tidak melarang kalau mereka mau memakainya sendiri untuk pupuknya atau untuk, silakan, tetapi jual bangkai haram. Baik, lam yanhahum an isti'maliha fi ma dzakaruhu, tidak dilarang kalau mereka mau menggunakan pada apa yang mereka biasa gunakan. Seperti yutla biha sufun yastasbih biha nas atau yudhan biha julud, tetapi barakallahu fikum, dijual jangan. Thumma man kamali ra'fatihi wa nushihi bi ummatihi, kemudian dari kesempurnaan kasih sayang beliau alaihi salatu wassalam, wa nushahu bi ummatihi, dan nasihat beliau pada umatnya, hadzaruhum mimma waqa'a fihi al-yahud, maka Nabi pun memperingatkan dari apa yang terjerumus padanya Yahudi. Apa itu? Min istihlali al-muharramat, di mana mereka menghalalkan yang haram-haram dengan hilah. Ada buku dari madhab Hanafiyah yang para ulama hampir seluruhnya dari madhab-madhab lain memperingatkannya, melarang yang mentahdirnya dengan keras. La taqra'u hadzal kitab wala tabi'uhu wala tadak fi baitika, ihfiqha, bakar buku itu, dimanapun ada buku itu di rumahnya, maka hendaklah dia bakar. Keras sekali, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk hampir semua para tokoh-tokoh ulama ahlul sunnah memperingatkan dari buku itu. Buku itu harus dibakar, harus dibuang, gak boleh ada di rumahmu, gak boleh dipinjamkan, gak boleh diberikan pada orang lain, jangan dibuang, bakar sampai hilang, hancur. Buku apa itu? Judulnya Al-Hiyal. Judulnya Al-Hiyal, cara cerdas untuk menghindari hukum syariat. Cara cerdas, ini terjemahan bebasnya, cara cerdas untuk menghindari hukum Allah Ta'ala. Astagfirullah, ishad al-kitab. Buku itu mengajarkan bagaimana menjadi Yahudi agar kalian bisa menghindari hukum-hukum. Bagaimana supaya engkau tidak kena hukum puasa Ramadan, safar saja terus kamu berbuka. Bagaimana nanti ketika kita membayarnya, oh begini saja, diajarkan cara-cara bagaimana supaya berbuka, bagaimana terhindar. Buku isinya Al-Hiyal, atau judulnya Al-Hiyal, hilah-hilah bagaimana menghindari hukum Allah. Qala thumma min kamali ra'fatihi, maka termasuk kasih sayang Rasulullah SAW yang sempurna memperingatkan dari perbuatan Yahudi, jangan melakukan apa yang dilakukan Yahudi, yaitu istihlalil muharramat bil hiyal, yaitu menghalalkan yang haram dengan tipu daya-tipu daya ad-dani'ah as-safirah, tipu daya yang rendah, tipu daya yang menghinakan. Li'alla yaqau mithlahum fi ma yushbihuha, agar jangan sampai terjadi pada kaum muslimin apa yang semirip dengan apa yang terjadi pada Yahudi. Fada'a alal Yahudi billa'an, maka Rasulullah SAW berdoa atas Yahudi. Hati-hati, berdoa atas itu kalau doa kejelekan. Kalau berdoa untuk, itu doa kebaikan. Da'a lahu kalau kebaikan, da'a ala kalau kejelekan, da'a lahu kalau kebaikan. Fada'a lahu bil maghfirati wal rahmah, wa da'a ala al yahudi bil la'n, mendoakan kejelekan pada Yahudi dengan la'nat. Liyash'ir ummatahu adhim jarimatihim, untuk apa mendoakan la'nat pada Yahudi di hadapan para sahabat, di hadapan kaum muslimin, agar mereka merasa, agar umatnya merasa, adhim jarimatihim, besarnya dosa Yahudi. Sampai Rasulullah SAW menyatakan semoga Allah melaknat Yahudi. Berarti Yahudi mengerikan sekali. Sampai Rasulullah mendoakan laknat. Berarti adhim jarimatih, besar sekali dosa mereka. Apa yang dilakukan? Irtikabul hiyal, melakukan tipu daya-tipu daya untuk menghindari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah. Wa bayyana lahum annahu ta'ala lamma harrama 'alal yahud asyuhum 'amadu min mukhadatihim. Allah ta'ala mukhadatihim Allah ta'ala wa ibadatihim lil maddah. Maka Allah menjelaskan bahwasanya mereka ketika Allah mengharamkan syuhum, mengharamkan lemak kepada Yahudi, mereka menyengaja ingin menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadatihimul maddah, karena mereka menyembah materi, karena mereka menyembah materi. Madiyun, materialism. Maddah artinya materi. Yahud ibadatuhumul maddah ay materialism. Qala, ada mereka orang-orang materialis, maka mereka membuat tipu daya untuk mendapatkan materi. Ila an adabu syahma al muharram alaihim akluhu wa ba'uhu. Mereka cairkan lemaknya, mereka jadikan minyak, mereka taruh di botol, tarurah. Kemudian mereka berkata, minyak. Jual apa dia? Apa jual lemak? Enggak, saya enggak jual lemak. Jual minyak. Hadi hila barakallahu fikum. Az-zat huwa ay min asy-syuhum, lakin adabuha, mereka cairkan seakan-akan minyak. Kemudian mereka mengatakan jual minyak. Ini minyak hewani. Padahal dari bangkai. Kalau minyak nabati dari pohon. Barakallahu fikum, kembali kepada kitab. Wa akalu samanahu, sehingga mereka tidak makan lemak tadi, tapi makan harga jual lemak. Dibiarkan orang lain yang makan, dia dapat harta. Wa za'amu bihadha, mereka menganggap yang demikian, annahum lam yartakibu ma'siyah, bahwa kami tidak melakukan kemaksiatan, kami tidak memakan lemak, kami tidak memakan yang haram, kami cuma jual minyak. Dan minyaknya pun kami tidak makan, hanya kami dapatkan uangnya, uangnya yang saya makan, enggak makan lemak. Fahum lam yakulu syaham, karena mereka tidak memakan lemak tadi. Wa inama akalu samana syaham, mereka hanya memakan harga jual dari lemaknya. Wa hadha huwa at-tala'ub bi awamirillah, inilah permainan yang mereka lakukan terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Bi awamirillahi ta'ala wa nawahihi wal istighfaf bi ahkamihi wa hududih, dan berarti mereka meremehkan istighfaf bi ahkamihi wa hududih, meremehkan hukum-hukum Allah, batas-batas Allah. Walaqad asabana ma asabahum, ternyata kita pun telah tertimpa, telah menimpa kita apa yang menimpa Yahudi. Apa itu? Minirtika bil hiyal. Ternyata kaum muslimin pun sebagian mereka ada yang melakukan permainan-permainan seperti ini. Mukhada'atallahi ta'ala. Saya tidak minum khamr, saya cuma jual khamr. Tapi saya enggak minum. Ya sama saja. Karena engkau memakan harganya dari khamr. Misdaqan liqaulihi. Ini membenarkan ucapan Rasulullah SAW yang pernah berkata, la tarkabunna sunana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Membenarkan apa yang Nabi pernah katakan, sungguh-sungguh kalian pasti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian. Hadwal quddati bil quddah, seperti bulu dengan bulunya atau bulu dengan anak panahnya. Hadwal quddati bil quddah. Ini quddah namanya. Pakai apa biasanya dulu? Anak panah? Rish. Apa kemarin rish? Bulu-bulu unggas, bulu burung, bulu ayam dan seterusnya. Maka ris yang satu dengan ris yang lain saling ikut. Kemana anak panah itu melesat, dia ikut. Kata Nabi, la tarkabunna sanana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah. Sungguh kalian akan mengikuti Yahudi atau mengikuti orang sebelum kalian seperti bulu-bulu dengan bulu-bulu lainnya pada anak panah. Kemanapun melesat dia ikut. Subhanallah, Nabi menyebutkan dengan lamut taukid dan nunut taukid yang maknanya semuanya sebagai takkid. Sungguh-sungguh pasti kalian akan mengikuti, atau sebagian kalian pasti akan mengikuti orang sebelum kalian. Para sahabat bertanya, al-Yahudu wa Nasara, orang-orang sebelum kita maksudnya Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi, wa min manin nas illa haula. Siapa lagi kalau bukan mereka? Kalau bukan mereka, manhum? Siapa lagi? Mana maknanya barakallahu fikum, bahwa umat ini akan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Wa nasallahu al-asmah wal hidayah. Kita meminta pada Allah perlindungan dan petunjuk. Wa an yuriyanal haqqo haqqan wa yarzuqana ittiba'ah, dan kita meminta agar Allah memperlihatkan kepada kita yang namanya kebenaran sebagai kebenaran dan memberikan rezeki kepada kita untuk mengikutinya. Wa yurinal batila batilan, dan berharap kepada Allah agar memperlihatkan kepada kita yang batil sebagai kebatilan. Wa yarzuqana ijtinabah, dan memberikan rezeki kepada kita untuk bisa menghindarinya. Ini yang ke-11 agak panjang. Barakallahu fikum. Al-fa'idah Al-thani'ashrah, tahrimul hiyal. Fa'idah yang ke-12, haramnya tipu daya itu sendiri. Wa anaha la tughayyirul haqa'iq, bahwa tipu daya tidak akan merubah hakikat. Kalau hakikatnya haram, tetap haram. Jangan pakai main-main. Walau summiyatil asya bighairi asma'iha, walaupun segala perkara dinamakan dengan nama-nama lain, kalau hakikatnya sama, haram, tetap haram. Walau summiyat bighairi asma'iha, walaupun dinamakan dengan nama-nama lain. Wa uzilat ba'du sifatiha, walaupun dihilangkan sebagian sifat-sifatnya. Tadinya sifatnya beku, dirubah sifatnya menjadi cair. Seperti minyak tadi, lemak itu kan gaji-gaji binatang. Bentuknya padat. Tiba-tiba dibikin cair, dirubah sifatnya, dijual. Saya enggak jual lemak, saya jual minyak. Dan saya tidak makan kok. Saya cuma dapat harganya. Hadhihi hiyal, barakallahu fikum. Apa diantaranya? Bitaghyiri asma'iha. Rasulullah SAW sudah memperingatkan akan terjadinya hal tersebut. Minallah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, la yakunana min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-hamra wal-ma'azif. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa in kana mu'allaqan. Karena Imam Bukhari tidak terkenal mudallis, walaupun hadisnya mu'allaq, tetapi ini menunjukkan bahwa beliau menganggapnya sahih dan menyebutkan di dalam kitab lainnya dengan musannad atau dengan musnad, dengan bersanad. La yakunanna min ummati, niscaya akan ada pada umatku aqwamun, kaum-kaum yang menghalalkan hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Baik. Zina, al hira zina, harir sutra bagi laki-laki, khamr minuman keras. Yusammunaha bighairi ismiha. Yusammunaha bighairi ismiha. Yusammunahu bighairi ismih. Dalam riwayat disebutkan menamakannya dengan nama lain. Zina dinamakan dengan nama lain. Sutra dinamakan dengan nama lain. Ini kain halus, bukan sutra. Khamr dinamakan dengan nama lain. Ini bukan khamr. Ini jamu anggur beranak untuk mempermudah kelahiran. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mau lahir, minum anggur beranak cap orang tua. Pernah dengar? Alhamdulillah kalau enggak pernah dengar, berarti anak baik-baik. Dulu anak-anak muda itu minumnya anggur beranak. Loh kok bisa? Laki-laki preman gagah-gagah minumnya untuk ibu hamil, untuk melahirkan, anggur beranak cap orang tua. Kemudian disingkat oleh mereka OT. Hah? Mungkin yang seumur dengan saya akan ingat kalimat OT. Mereka sudah menjadi istilah OT. Maksudnya orang tua. Khamr. Silakan sammu. Namakan oleh kalian apapun yang kalian namakan, sami wala haraj. Kalau itu khamr, memabukkan, tetap haram. Baik. Yang di sananya, yang di Saudinya minum muyasihah. Putih warnanya. Bening seperti muyasihah, aqua. Muyasihah, muyasihah. Padahal campuran antara kolonye, tulisannya kolobne, ya. Karena nggak dijual di sana, mereka rakit sendiri, mereka ngoplos sendiri. Bening tapi memabukkan. Ala kulli hal, Nabi menyatakan kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan adalah khamr. Mau dikasih nama apapun, sami wala haraj, tetap haram. Demikian pula yang terakhir, ma'azif, alat-alat musik, gitar, suling, harmonika, apa saja, trompet, haram. Kemudian mereka memakai alasan-alasan lagi yang biasa dipakai oleh sufi. Bahkan sufi memakai alat musik tadi untuk zikir pada Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Yusammunahu bighairi ismih. Yusammunaha bighairi ismiha. Barakallahu fikum. Maka jangan terpaku dengan penamaan. Riba itu dulu di zaman-zaman mereka, kaum muslimin masih dekat dengan agamanya, disebut dengan rentenir dan lintah darat. Pernah dengar lintah darat? Memeras. Lintah itu kan menyerap darah. Tapi ini lintah darat. menyerap harta orang dengan riba. Dijuluki rentenir, dijuluki lintah darat. Mengerikan. Orang kalau sudah mendengar kalimat lintah darat, astagfirullah, astagfirullah, betapa. Sekarang dinamakan bunga. Taib, indah kan? Bunga, profit, keuntungan. Apalagi bagi hasil. Bagi hasil tapi gak mau rugi. Itu bukan bagi hasil. Kalau bagi hasil yang syar'i adalah bagi untung, bagi rugi, tergantung berapa hasilnya dibagi. Kalau hasilnya minus artinya rugi, ya bagi rugi. Ini enggak tercatat sekian persen bagi hasil. Ya bukan bagi hasil namanya. Kalau sudah ditentukan sekian persennya. Yasammunahu bighairi ismih. Mereka namakan dengan nama-nama lain. Kalian akan terjun di masyarakat. Da'i ilallah. Mengajak manusia kepada Allah. Maka jangan tertipu dengan penamaan-penamaan. Kalau tidak tahu, tanyakan. Bagaimana sistemnya? Ini ada cara begini. Sistemnya seperti apa? Kalau ternyata salah diterangkan riba, ya riba haram. Silahkan namakan dengan nama apapun. Kalau itu riba haram. Barakallahu fikum. Yang ketiga belas. Ats-tsalitsa asyrah. Anna syar'a ja'a bi kulli ma fihi al-khair wal hadar min kulli ma fihi syarr. Bahwa kita dapatkan faedah yang ke-13 bahwasanya syariat ini datang membawa segala kebaikan dan memperingatkan dari segala kejelekan. Aw rajjaha syarruhu ala khairihi, atau memperingatkan dari yang kejelekannya lebih banyak dari kebaikannya. Walaupun ada kebaikannya, tetapi kalau kejelekannya lebih banyak, haram. Ini syariat mengajarkan seluruh kebaikan dan memperingatkan dari bahaya kejelekan, dan semua yang kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Rabi' asyrah. Anna al-muharramat al-ma'duda fil hadith namadhij. Bahwasanya yang haram-haram yang disebutkan dalam hadis adalah namadhij. Namadhij adalah bentuk jamak dari unmudah. Baik. Unmudah adalah contohnya saja. Contoh-contoh al-khaba'ith al-muharramah. Berarti bukan cuma empat yang haram. Bukan cuma lima, bukan cuma tiga. Bukan hanya yang disebut dalam riwayat-riwayat tersebut. Tetapi itu hanya contoh-contohnya saja. Allati ya'udu dararuha 'alad-din, yang contohnya sebagai perkara yang merusak agama adalah berhala-berhala, patung-patung, semua sesembahan-sesembahan. Maka semua asya yang merusak agama tidak boleh dijual. Baik. Awil aql, atau yang merusak akal, khamr, narkoba, dan semua yang merusak akal haram dijual. Awil badan, atau yang merusak badan, baik bangkai dan semua yang akan merusak badan. Awil tiba'il akhlak, atau akan merusak akhlak, maka semua yang merusak akhlak haram. Faka'anna hadzal haditsi siqa li bayani anwa'il khaba'ith. Maka seakan-akan hadis ini disebutkan untuk menjelaskan jenis-jenis khabithah. Jadi tidak terbatas hanya yang disebut, tetapi ini perwakilan-perwakilan saja. Unmudaj dari perkara yang haram, sehingga mewakili semua yang sejenisnya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.